Jamal Islam, Lidia Kristen. Tuhan kamu pun Islam, Tuhan saya pun Islam pak. Tuhan bapak pun Islam, Tuhan bapak pun Allah, Tuhan saya pun Allah. Kan kita sama-sama Tuhan. Ya bapak Muslim, saya Kristen, tapi kita kan satu Tuhan. Ya kita kawin. Elok kan? Adakah yang itu yang kita nak tengok di Malaysia? Kesan itu. Memang Tuhan mereka pun Allah, tetapi penggunaan itu. Jangan kita mengambil contoh daripada Indonesia untuk kita faham dan kita menghalalkan benda ini. Kesan yang telah berlaku pada Indon itu apa? Masjid kan bercampur dengan gereja. Hari Ahadnya Kristen pakai, hari Jumatnya Islam pakai. Apa yang dikecohkan kan kitanya Tuhannya satu, pak. Sudah. Adakah kita nak lihat surau tuan-tuan Al-Muhajiri ini berhijrah ke arah itu? Hari Jumaat tuan-tuan pakai, hari Ahad Kristen pakai. Itu kesannya. Memang tak bergaduh di antara satu kaum, memang tak tunjuk perasaan, tak bergaduh. Tapi kesan keberkatan daripada Allah di mana? Berjuta rakyat tidak bekerja dalam negara. Berjuta rakyat keluar mencari rezeki. Di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana pun. Adakah itu barakah? Jadi jangan bagi alasan untuk Indonesia membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah, maka kita pun nak menyetujuinya tanpa kita melihat kesan dia tiap-tiap hari berhimpun di hadapan mata kita. Kesan gempa bumi, kesan perpecahan, pergaduhan, pengeboman, pembunuhan, kesan daripada malapetaka bencana yang tidak habis-habisan. Jadi tentang kena lihat. Itulah akibatnya mengambil masa puluhan tahun baru nampak kesan. Dulu bagus, toleransi. Ada yang bagi alasan. Rasulullah pun tidak melarang. Tapi dia lupa tentang Rasulullah juga pernah menarik perhatian mereka. Rasulullah pernah menarik perhatian orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa kita adalah Tuhan yang satu. Maka berkiblat pada kiblat yang satu namanya Baitul Maqdis. Tapi apa yang berlaku pada Rasulullah? Ditunjuk baik kepada Yahudi dan Nasara. Ditunjukkan baik, kita kiblat yang sama. Kami menyembah kiblat yang sama. Kamu Baitul Maqdis, kami pun Baitul Maqdis. 18 bulan Nabi menghadap ke arah kiblat. Apa yang Rasulullah dapat? Nabi pun dapat pertikai. Nabi pun dapat hentam. Nabi tadah tangan setiap hari, ya Allah, ubahkanlah balik kiblat ke arah Makkah. Tak ada guna buat baik dengan mereka. Allah kata hadapkan balik ke arah kiblat, ke arah Kaabah, Baitullahil Haram. Tuan-tuan kata nak tunjuk baik dengan ini ustaz, kita dakwah pada demo ustaz, kita cuba tunjuk baik pada demo ustaz, renti kena tuan-tuan. Dengan Nabi yang berdemo tikam di belakang, tambah tuan-tuan renti kena. Sebab itu kita lihat di sini Islam telah menetapkan kedudukan yang sangat jelas. Ada yang memberikan dalil pada surah Az-Zukhruf ayat 87. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tapi mereka tak habiskan ayat pada 88. Allah Taala sebut jangan percaya. Apa yang mereka cakap itu mereka tidak beriman pun, kata Allah. Memang mereka sebut jika ditanya kepada mereka siapa mencipta langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Memang mereka akan jawab Allah. Tapi ayat 88 itu Allah jelaskan jangan percaya. Mereka tidak pernah beriman dengan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak memberi hujah, tolong jangan bagi hujah daripada sudut politik. Kerana nak menjaga hati-hati orang yang tidak beriman kepada Allah, untuk menjaga kuasa, menjaga undi dan sebagainya, kita menidakkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Taala. Tolong beri jawapan mengikut hukum. Tolong beri fatwa mengikut hukum, bukan memberi fatwa dan pendapat dan keputusan bersandarkan kepada kepentingan-kepentingan politik. Sebab Allah suruh menjaga Islam, Allah tidak suruh menjaga politik. Bila Islam terbela, politik terjaga. Tetapi apabila manusia terlalu menjaga politik, agama Islam akan tergadai. Jagalah Islam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Sekarang bila kita membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah, kita jaga ataupun tidak? Tuan-tuan boleh bayang, di gereja tertulis kalimah Allah, di kuil Hindu tertulis kalimah Allah. Bila disebut begitu, penghakiman yang begitu tidak dihalang orang-orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, maknanya tuan-tuan, orang Hindu akan guna, orang Cina akan guna, orang Buddha akan guna, orang Siam akan guna, orang Sikh akan guna. Apa mereka tahu dengan kalimah Allah? Apa mereka tahu dengan hukum nama Tuhan? Apa benda yang berkaitan dengan Allah? Mereka tak tahu. Yang mereka penting ialah Allah. Mereka akan bercakap, kita Tuhan yang sama, kita Tuhan yang sama, kita boleh kahwin mah. Lu tunggu Tuhan Allah, walaupun Tuhan Allah, kita boleh kahwin mah. Akhirnya kita dah tak jaga hak Tuhan. Sedangkan Nabi kata dah, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila kita tak jaga Allah, Allah tak akan jaga kita. Tuan-tuan tengok negara jiran kita. Tak jaga kalimah Allah. Ada Allah pelihara negara mereka. Tuan-tuan nak pergi ke Bali, tak aman. Kok bom meletup. Tuan-tuan nak pergi ke Padang, nak makan nasi Padang. Hentikanlah, kok gempa bumi. Tuan-tuan nak duduk di Aceh, takut tsunami. Mana tempat yang selamat tuan-tuan nak duduk? Di Jakarta, gempa bumi, sesak. Tuan-tuan pergi ke Jakarta, ni nampak. Bawa buluh runcit nak bunuh. Nak sapu rakyat Malaysia. Di mana keamanan yang ada? Sebab tu tuan-tuan lihat, bumi ni Allah barakah. Bumi Malaysia ni Allah barakahkan lagi. Sebab ada orang yang duk jaga kalimah Allah ni. Kalau ini pun kita tak jaga, tuan-tuan, selamatlah menempuh berbagai-bagai bencana. Tambah-tambah tuan-tuan ni pula duduk di Bukit Perdana, UK Perdana. Semua bukit belakang. Fikir-fikirlah tuan-tuan. Duh, atas ni bangunan tinggi. Tuan-tuan tak risau lah. Di bawah pun bukit tinggi. Sebelah sana bangunan runtuh. Dah tutup jalan apa. Kita sentiasa berada dalam lingkungan itu. Yang boleh jaga tuan-tuan bukan JKR. Yang boleh jaga tuan-tuan bukan majlis perbandaran. Yang boleh jaga keselamatan tuan-tuan bukan arkitek, bukan engineer. Yang boleh jaga bukan rumah tuan-tuan, pagar tuan-tuan. Yang jaganya ialah Allah. Kalau JKR kata selamat, majlis bandaran kata selamat, arkitek kata selamat, konsultan kata selamat. Kalau Allah kata untung, untung. Sebab itu nak menyelamatkan keadaan ini, Nabi sebut terang-terang. Jaga kalimah Allah, Allah jaga kamu. Jaga hukum Allah, Allah pelihara kamu. Ini yang pertama. Abdullah bin Salam duduk cukup dalam ramai-ramai. Daripada dia tengok muka Rasulullah. Dia kata Rasulullah ni, tengok daripada muka pun bukan muka penipu. Tengok muka Nabi pun bukan muka penipu. Ini yang kata Nabi, ini bukan muka penipu. Mukanya ya Allah. Orang Yahudi yang tak beriman, tengok muka Rasulullah jatuh cinta. Bukan dengar dia bercakap lagi. Baru tengok muka dah berkenan. Ha, cuba kita tengok kita ni tuan-tuan, pejuang Islam, pendukung Islam. Orang suka tak tengok kita? Kita pun tak suka tengok muka kita di cermin ni. Ya Allah. Mesej berserabut, janggut berserabut ni. Ya Allah. Orang pun serabut perut tengok kita. Siapa yang nak berkenan dengan kita? Nabi Muhammad jaga keterampilan. Walaupun baginda datang daripada Mekah, merentasi padang pasir, merentasi bukit gunung ganang. Comoknya Rasulullah, penatnya Rasulullah, letihnya Rasulullah, bila sampai di Madinah, wajahnya tenang, berseri. Tidak nampak pun susah, payah, letih dan sebagainya. Dengan wajah yang senyum, menghadap orang ramai. Abdullah bin Salam, Yahudi ini kata, kalau macam ini betul lah. 1/3 aku dah beriman. 1/4 aku dah percaya dah. Dia ni adalah Nabi. Ditengoknya pula Rasulullah turun daripada unta. Cara Nabi turun tu pun dia jatuh cinta dah. Subhanallah. Dia bukan turun macam korban turun. Bukan macam high chaperone turun tu. Bukan. Melompat. Bukan. Turun daripada unta tu pun dengan penuh sopan. Jatuh cinta 2/3. Masya Allah. 2/4. Tuan-tuan bandingkan kita tuan-tuan. Turun daripada kereta. Turun daripada motor kita. Ada orang datang ke surau naik motor. Pakai kem plekat. Diselaknya sampai ke peha. Dengan soroban, terobang je ekor-ekor. Selamberok je datang. Ngona, baring je pergi. Mana bayi? Surau. Hai, apa hai? Sakain selok sampai ke peha. Ekon gitu. Siapa yang tak cinta dengan dia tuan-tuan? Tak tertarik langsung orang. Kita turun daripada kereta dengan penuh kesombongan. Cuba tengok Rasulullah masuk dalam Madinah. Masuk dalam Mekah. Bila duduk di atas untanya, Rasulullah tunduk, tawaduk, tak angkat muka bila masuk dalam kota Mekah. daripada situ sudah orang jatuh cinta. Abdullah bin Salam si Yahudi ini tuan-tuan jatuh cinta. Lepas Nabi bersalam, Nabi naik balik di atas untanya. Dan Nabi membuat ucapan sulung selepas sampai di Madinah. Ucapan pertama kali, ucapan sulung di bumi Madinah. Sebelum ni Nabi tak pernah sampai lagi. Nabi tak pernah buat ucapan. Dan hari ini Nabi telah sampai. Dan Nabi telah pun berjaya sampai ke sebuah negara yang akan dijadikan sebuah negara Islam yang paling pertama dalam dunia. Dan tidak ada lagi yang sebaik-baik bumi Madinah. Nabi duduk di atas unta Nabi yang bernama Qashwa. Nabi berkata, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada sesama kamu, wassallu wan nasu niyamun, dan semayanglah kamu ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulunal jannati bisalam, nescaya kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera. Mana ada ucapan Rasulullah menaikkan diri Rasulullah. Ucapan dia semua menguntungkan yang datang. Mana ada nak sebut tentang dia? Saya merasa sangat bertuah kerana tuan-tuan sudi menyundang saya ke Madinah. Ada? Tak ada tuan-tuan. Mana ada Nabi cakap macam itu? Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama. Ada juga? Tak ada. Saya dan pasukan saya telah bekerja dan hari inilah kemenangan kepada kita. Inilah kemenangan rakyat. Ada? Mampus tak ada tuan-tuan. Kita kalau ucapan menang pilihan raya, gitulah. Dua-dua belah kat tangannya. Dia lambungnya lagi. Sifat Rasulullah tak ada. Sifat Rasulullah tawaduk. Dia tak lambung orang. Apa sebab bila menang pilihan raya, mesti kena lambung? Apa sebab? Asal menang lambung. Asal lambung menang. Tidakkah kita jaga hati kepada orang yang kalah? Tidakkah orang yang kalah itu ada perasaan? Mereka juga bekerja siang malam, penat, tinggal anak isteri, panjat pokok, turun pokok, cari pokok buluh nak pasang bendera. Bila kita menang, hore, hore, pada muka, pada mana mau. Rasulullah menang, tapi Rasulullah tidak pernah menyakitkan hati orang-orang Mekah. Mana ada Rasulullah masuk dalam kota Mekah selepas kembali baginda daripada Madinah. Selepas berhijrah ke Madinah. Tak berapa lama selepas itu Nabi balik ke Mekah. Nabi Islamkan orang Mekah. Nabi menang di Mekah. Ada Nabi sombong? Nabi tak pernah angkat tangan. Nabi tak pernah dilambung. Nabi berjalan di atas untanya dengan tunduk. Sampai orang lain jatuh cinta dengan Rasulullah. Orang Mekah jatuh cinta dengan Nabi. Kalau beginilah rupanya Rasulullah, kami beriman padamu ya Rasulullah. Tak ada sombong langsung walaupun dia datang pada Ipoh. Ipoh Mali taklah sombong punya. Padahal Nabi bukan datang pada Ipoh pun. Kita faham orang Ipoh je tak sombong. Subhanallah. Saya tuan-tuan, saya ni mengajar ni macam-macam pejabat saya mengajar. Jabatan kerajaan ke apa benda saya mengajar dah kira-kira 18 tahun. Satu hari saya pergi ke bahagian penguatkuasaan. Nyimbang dengan dia orang. Saya kata hotel tu, depan hotel 5 tambun cantik hotelnya. Penguatkuasa tu tanya, ustaz pernah pergi hotel tu? Ada, pernah pergi, ada ceramah. Jabatan tu panggil saya buat kertas kerja. Ustaz nampak ke gerai 5 tambun depan hotel? Nampak. Apa yang ustaz nampak? Nampak limau lah. Selain daripada penjual limau. Penjual limau tu duduk macam mana? Duduk atas kerusi pakai skirt relax. Ustaz perasan tak? Tak. Nombor yang besar dekat gerai nombor. Kenapa gerai nombor? Apa kaitan dia? Orang yang duduk di hotel teropong. Okey, aku nak yang nombor 4. Oh, itu dia. Tik-tik itu tuan-tuan. Patutlah gerai yang besar-besar nombornya. Kalau kamu berkenan. Bukan berkenan dengan limau tu. Nampak kejadah apa limau tu. Berkenan pada yang jual tu. Ha, order nombor 4. Nombor 4 tu sampailah. Itu tuan-tuan tik-tik hari ni manusia. kita ingat betul-betul jual buah limau. Henti lah tuan-tuan. Dia jual tokeh buah limau. Siap teropong lagi. Nak yang mana? Inilah dia. Memperdagangkan wanita jadi pelacur. Macam-macam taktik dan cara. Baik, skip kita lari itu, kita masuk balik. Saya sebut Ipoh Malik tadi teringat limau tambus. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ucapan Rasulullah tidak memberikan kegembiraan pada Nabi, tidak menguntungkan Nabi. Dia tak kata tuan-tuan bekerjalah dengan saya, tidak. Saya mencari Syafi'i, Ghazali, tidak. Dia tak sebut langsung benda-benda itu. Dia sebut ucapan yang menjadikan kita ni baik. Itulah pemimpin, itulah pendakwa, itulah mubaligh, itulah yang kita nak. Satu ucapan yang menjadikan semua orang baik-baik. Dia tak sebut pada kita, tuan-tuan, saya berjanji dengan tuan-tuan, saya akan melaksanakan apa-apa yang telah saya janjikan suatu kempen. Dan tuan-tuan boleh jumpa saya di mana-mana. Kedai kopi, warung, kedai goreng aku, goreng pisang akak dan sebagainya. Di surau, masjid. Habis-habis itu tuan-tuan agak-agak jumpa dah. Surau tak jumpa. Goreng pisang akak tak jumpa. Entahlah ke mana pergi dah. Rasulullah tidak. Bila-bila pun boleh jumpa. Di masjid kebanyakan boleh jumpa. Di mana-mana pun Rasulullah. Sebab dia adalah pemimpin. Dia takkan lari daripada hamba rakyat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ucapan yang Rasulullah bawa ialah afshus salam. Sebarkan salam di kalangan kamu. Sebarkan salam. Apa maksud salam? Salam ada dua. Satu ucapan, assalamualaikum. Satu lagi, berjabat salam. Dua yang Nabi suruh buat. Abshus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu lagi, berjabat tangan, bersalam. Itu maksud salam. Cuba tuan-tuan tengok sekarang. Bersalam ni dengan siapa nak bagi salam? Kita sekarang nak bagi salam dengan siapa? Dengan orang yang kita kenal. Yang kedua, kita bagi salam dengan geng kita. Yang ketiga, kita bagi salam dengan jemaah kita. Yang bukan geng, minta maaf. Yang bukan jemaah, minta maaf. Tak mau dia. Bagi salam pun tak nak. Kalau bagi pun tak nak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab dia. Abang tak jawab ke? Pak Ji bagi salam. Tak payah. Nyampah aku. Subhanallah. Kata ikut sunnah. Sebab ada orang kata, kami nak ikut Nabi. Kami nak ikut Nabi. Ha, bagilah salam. Nabi bagi salam. Nabi jawab salam. Malah seorang sahabat pun tidak pernah menang untuk memberi salam pada Rasulullah. Sayyidina Ali kata, aku cuba nak bagi salam yang pertama pada Nabi. Tak pernah menang. Nabi dulu menang. Assalamualaikum. Elok dia nak bagi, Nabi jawab, Nabi bagi dulu. Elok nak buka mulut, Nabi dah sebut assalamualaikum. Tak pernah menang untuk memberi salam, kata Sayyidina Ali. Masya-Allah. Kita hari ni kata, aku nak ikut Nabi, kami beribadat nak ikut Nabi, kami nak ikut sunnah. Sunnah apa? Yang bukan geng kita tak bagi salam, tak mau jawab salam, sunnah apa ni? Benda paling ringan pun tak nak bagi salam. Apa masalah ni? Dia kata, ustaz, itu bukan geng saya. Saya hanya bagi salam pada geng saya. Inilah dipanggil budaya kegengan. Adik-beradik kepada budaya kebangangan. Kerjanya ialah nak berpecah, nak berpecah, nak berpecah. Sedangkan salam itu ucapan mula-mula yang diungkap oleh Rasulullah ketika sampai di bumi bertuah Madinatul Munawwarah. Kalaulah ada ucapan lain yang lebih besar daripada salam, nescaya Nabi sebutlah dalam ucapan dia itu. Sebab salam itulah benda yang paling penting, benda yang paling besar. Dengan salam boleh mengeratkan silaturahim. Kalau kita ni tuan-tuan menyambung silaturahim dengan salam. Nabi bagi tempoh 3 hari, tempoh bertenang. Tempoh bertenang ni 3 hari. 3 hari adalah tempoh bertenang. Itu sunnah. Hari ni pilihan raya nak dibuat tempoh bertenang sehari. Kalau betul-betul nak bertenang 3 hari. Tuan-tuan syorkan pada SPR. 3 hari tempoh bertenang. Waktu selepas habis kempen, 3 hari bertenang. Baru betul. Lepas tu pergilah mengundi. Sehari boleh cukup. Sebab tiga hari ni pun tempoh bertenang. Tiga hari adalah tempoh untuk menyampaikan takziah. Selepas tiga hari jangan ucap takziah lah. Tiga hari ni tempoh untuk bagi takziah. Kita jumpa dia, aku ucapkan takziah pada kamu sebab suami kamu meninggal. Sabar banyak-banyak. Takziah. Jangan tiga bulan tu takziah lagi. Takziah lah. Dah lagi 10 hari nak habis ni. 4 bulan dah ni. Takziah apa lagi? Ada yang takziah dalam paper lagi. Takziah. Mudah-mudahan dicuciri rahmat. Tak perlu. Dia hanya takziah 3 hari. Lepas tu haram bagi takziah. Yang kedua, orang yang mati bapak, yang mati adik, yang mati mak, 3 hari je ke? 3 hari jangan solek, 3 hari jangan berhias. Bapak kita mati, anak perempuan dia 3 hari jangan berhias. Mak dia mati, 3 hari jangan berhias. Itu waktu iddah dia, waktu berkabung dia. Kalau suami dia mati 4 bulan 10 hari. Kalau adik dia mati, abang dia mati, bapak dia mati, mak dia mati, 3 hari je. Masuk 3 hari, ha, pakailah pakaian balik yang cantik-cantik. Pakailah bersolek-solek balik pun tak apa. Kerana apa? Sebab suami dia belum mati. Jangan dah 2 bulan pak mati, bedak tak pakai apa pun tak pakai, duduk pakai kain batik, duduk di rumah. Mandi pun tidak. Kenapa kamu ni? Ya, bapak saya mati abang, kata dia. Memanglah bapak kamu mati, aku ni hidup lagi macam mana? Kamu kira bapak kamu je, aku ni macam mana? Aku menikah lain kan? Sebab tu kena jaga pula suami dia, 3 hari juga tempoh dia. 3 hari juga waktu yang diberikan untuk tak bercakap. Saya dengan Cik Osman tak bercakap, bergaduh semalam, berebut parking. Hari ni dimaafkan lagi. Besok dimaafkan lagi. Masuk 3 hari dimaafkan lagi. Sampai 4 hari tiada maaf bagi kalian berdua. Siapa-siapa yang tidak mau menyambung silaturahim di kalangan kami, dua-dua di kalangan kami, takkan cium bau syurga kalau kami mati. Kedua-dua ibadat kami ditolak oleh Allah Ta'ala. Pada masa itu Allah Ta'ala tidak mengira siapa yang mulakan kes. Ustaz Kazim lah dulu, orang dah sediakan parking untuk dia, dia pergi lari tempat lain lah. Tu yang saya marah dia tu, kata Cik Osman. Cik saya jawab pula, kok suka saya lah, saya nak pergi parking tempat mana pun, kereta saya umpamanya. Bertengkar 3 hari tak cakap. Selepas 3 hari masuk hari keempat, Allah tak tengok dah punca siapa. Yang Allah nak tengok siapa di kalangan saya dengan Cik Osman yang mula-mula bagi salam. Maka Allah Ta'ala ampunkan dosa orang itu. Ustaz, kalau Cik Osman tak maafkan Ustaz, Cik Osman lah penyebab saya. Saya dah minta lah Cik Osman, saya minta maaf, saya terkasak basah. Pirah. Dah kata orang macam-macam, senang-senang nak minta maaf. Ingat saya ni apa? Budak-budak. Bagi ceklat, saya lupakan segala masalah. Saya ni pun ada hati, saya pun ada maruah. Cik Osman walaupun dia bukan punca, saya yang punca pertikaian. Tapi dengan sebab saya hulurkan tangan terlebih dahulu, Allah ampunkan dosa saya. Itulah orang paling baik. Tapi kalau Cik Osman pula, dia bukan punca masalah, saya punca masalah, Cik Osman pula dengan lapang hati memaafkan saya, biasalah Ustaz, saya pun salah juga Ustaz, saya ampunkanlah, saya pun minta maaf. Wal'afina anin nas, Cik Osman lagi tinggi darjatnya daripada saya. Tapi kerana ego, tak paksa aku nak minta, kan salah aku. Kawan ni pula kata, tak ada paksa aku nak minta maaf, salah dia. Tapi kamu tak cium bau syurga. Tak cium pun tak apa. Boleh cakap. Tak cium bau syurga pun tak apa. Renti. Tak cium bau syurga maknanya tak masuk syurga. Itu namanya takabur. Bukankah iblis bersifat dengan sifat takabur? Tunduklah pada Adam. Tobatlah humidah. Renti je lah. Minta maaf lah. Saya daripada api. Dia daripada tanah. Macam mana saya nak tunduk pada tanah? Kata iblis. Masuk neraka kamu, masuk oleh macam mana pun, kan itu sifat iblis. Sifat iblis inilah yang kita tidak mahu, tuan-tuan. Salam itu menghulurkan salam bila tuan-tuan pegang tangan, gugur dosa daripada celah-celah jari tuan-tuan. Habis sembahyang salam. Tapi Ustaz, Nabi tak buat Ustaz. Allah. Sambil doa pula Ustaz. Kalau tak nak buat sudah. Tapi kan Nabi sebut dengan bersalam itu gugur dosa. Tak nak gugur dosa. Nabi bersalam, Nabi tengok muka orang. Ini tidak, lepas sembahyang asar tak boleh salam. Bida'ah, siapa salam lepas sembahyang asar? Oh, sudah. Bila bida'ah masuk neraka? Takkan bersalam masuk neraka? Besok malaikat tanya, "Dolah, masuk neraka ni. Kesalahan salam. Kamu salah apa masuk neraka ni? Salam lepas asar." Iya ke? Silap orang tak? Tadi tempat. Fikirlah sendiri tuan-tuan, takkan itu pun salah. Salam. Kalau bersalam lepas sembahyang asar tu salah. Padahal yang bersalam tu laki-laki dengan laki-laki. Kenapa tak tegur yang betul-betul salah? Perempuan dan laki-laki bersalam. Kenapa tu tak bising? Haram laki-laki yang bukan mahram bersalam dengan perempuan yang bukan mahram dia. Yang tu lagi haram. Baik bisingkan yang itu, yang tu tak ada. Kenapa tak tegur pemimpin-pemimpin yang bersalam isteri-isteri dia? Kenapa tak tegur yang isteri dia bersalam, cium pipi, belaga pipi lagi? Yang tu lagi haram, betul-betul haram. Kenapa kita nak petikaikan yang sama-sama Islam, sama-sama laki-laki, nak bersalam? Silakan. Nabi suruh. Sebab itu salam tu saya katakan tadi ada dua. Salam, memberi salam. Lafaz, assalamualaikum. Salam yang kedua ialah menghulurkan tangan. Yang paling baik, yang paling baik, yang mula-mula memberikan tangan. Yang paling baik ialah yang mula-mula melepaskan genggaman tangan dia. Ada orang yang bersalam kunci dalam tangan. Waalaikum. Bersalam dengan kunci dia. Itu bukan salam. Ada yang salam lepas korek hidung. Yang tu lagi susah hati. Saya itu salah tuan-tuan mengajar orang. Salah saya itu, salah saya ni. Kadang-kadang tengah mengaji, dikoreknya hidung. Kalau tangan kiri tak apa, kanan. Habis jari ni. Dalam hidung ni. Dalam hati kata, ya Allah dalam. Kan habis mayang, kan habis mengaji, nak salam. Saya terbayang dia korek hidung. Tak sambut, dia kata sombong. Sambut juga lah. Sambut juga. Pas pada orang pula. Pakat rasa lah 30 orang lepas itu. Kongsilah kesalaman kita tu. Sebab tu jagalah elok-elok. Adab tertib susila sopan ni tuan-tuan. Kena jaga adab kita. Jadi dengan ucapan salam itu yang pertama menyambung silaturahim. Yang kedua dikira menyambung silaturahim tadi bila dah putus. Kalau bersalam biasa, yang mengerat silaturahim. Menyambung silaturahim maknanya dah putus. 3 hari tak cakap tu putus. Putus rahmat. Bila kita bagi salam, rahmat sudah pun tersambung. Walaupun dengan lafaz, assalamualaikum. Tapi saya malu, Ustaz. Saya takut dia tak jawab. Okey, kalau kamu malu, kamu kirim salam. Then, sampaikan salam pada Haji Dolah dengan lafaz, assalamualaikum. Itu pun dah dikira menyambung silaturahim. Kalau tak mau kirim salam, ambil kertas, ambil pen tulis ke hadapan, ke kandaku Pak Mat Tempe, dengan ini saya mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi. Pecah kaca, pecah gelas, lepas baca harap balas. Itu pun sah lah. Kalau tak mau tulis surat, SMS pun jadi. Jangan sebut akum sudah lah. Akum, kakna, itu jangan lah. Sebut sampai habis lah. Assalamualaikum. Ini akum je. Akum, kakna. Wakpa tu. Habis rosak tuan-tuan bahasa ni. Syahnon Ahmad marah. Semuanya marah belaka. Rosak bahasa kita. Nak buat macam mana? Bahasa ringkas. Nak jimatkan kos. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan salam ni tuan-tuan melapangkan hati kita. Dengan salam itu malaikat turunkan doa supaya turunkan rahmat kepada kita. Sebab tu Nabi kata yang terbaiknya ialah orang yang awal-awal bagi salam. Ada satu sahabat bila Nabi datang ke rumah dia, 3 kali Nabi bagi salam, dia tak jawab. Nabi bagi salam, assalamualaikum. Dia duduk diam. Buat pula pada anak, jangan cakap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia jawab pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak nak jawab kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. 3 kali Nabi salam, dia tak dengar hamba Allah ni jawab. Nabi belah, Nabi pergi. Tak ada orang kamu. Dia beza dengan kita. Kita kalau tak jawab, selagi itulah cari keliling rumah. Assalamualaikum. Sampai ke dapur cari dia. Janji jawab. Buka tingkap sana, cari sini, selok pintu sana, nampak macam ada orang. Tadi assalamualaikum, nampak tu. Ya hamba Allah tu dah menyuruh ke dapur dah sekarang ni. Rasulullah 3 kali tak bagi salam, Rasulullah belah balik. Hamba Allah tadi, sahabat Nabi tadi lari dapatkan Rasulullah. Ya Rasulullah, janganlah balik. Hati udah kamu tak ada jawab salam 3 kali. Saya jawab, tapi saya jawab perlahan-lahan. Kenapa kamu jawab perlahan-lahan? Sebab saya nak doa daripada Rasulullah. Bukankah salam tu doa? Kalau sekali jawab, Rasulullah tak bagi doa dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habislah. Tapi kalau 3 kali Nabi bagi salam, 3 kali Nabi doa untuk saya. Sebab tu saya lambat jawab, saya perlahankan jawapan. Sebab saya nak doa daripada Nabi. 3 kali doa, Assalamualaikum. Itu pemikiran. Kita pun jawab salam perlahan juga. Siapa kata sekarang? Tuan-tuan pun tiru sahabat Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Pasal apa? Kutip derma. Ada juga. Tapi bukan tuan-tuan lah. Jadi Afrika. Tengok ada cermin gelap. Cermin gelap di rumah nampak. Kutip derma tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang tak jawab, abang salam. Jawab. Ikut sahabat Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Nabi dia kejar Rasulullah. Kita sekarang kalau tukang kutip derma tu berjalan, ada tuan-tuan kejar. Bye-bye. Siapa suruh belah kata dia. Itu yang nak kata ikut Nabi. Renti ke lah tuan-tuan. Oi, nak ikut Nabi konon. Nabi makanan dah nak masuk dalam mulut pun masih bagi ke orang. 3 hari Nabi tak makan. 2 hari Nabi tak makan. 1 hari Nabi tak makan. Malah Nabi pernah tidak makan, tidak berasap dapurnya 3 bulan. 3 bulan dapur tak berasap. Hilal, summa hilal, summa hilal. Buah anak bulan, anak bulan, anak bulan. 3 kali anak bulan, kata Aisyah. Dapur kami tidak berasap. Kemudian anak saudara Aisyah bertanya, nama dia Urwah binti Zubair. Dia kata, wahai mak saudaraku, apa yang Rasulullah makan? Apa yang kau makan wahai mak saudaraku? Kata Rasulullah, kami makan 2 benda yang hitam, tamar dan air. Itulah makanan kami selama 3 bulan, tuan-tuan. Jadi Nabi 3 bulan tak berasap dapur. Kita sekarang dapur, insya-Allah. Terbakar kuali. Naik menjulang-julang api. Terkejut kita. Itu berlaku pada satu sahabat saya. Dia ni wireman. Elektrik punya orang. Semua benda ada dalam. Dalam dia punya lori pick up. Van pick up. Satu hari dia pergi makan cia kutiau. Toki cia kutiau tu goreng. Ngong-ngong. Api menjulang-julang. Hamba Allah pergi ke van pick up. Cari tu. Penyembur tu. Dia sembuh. Dia sembuhnya kuali cia kutiau. Menung tukir. Kenapa sembuh? Ada terbakar. Bukan terbakar. Memang setelah masak. Kan masak api yang menjulang-julang. Tuan-tuan. Hamba Allah ni kan seorang yang prihatin. Dia sembuhnya tuan-tuan. Ha, ni pun satu hair juga. Kita hari ni makan, subhanallah. Nabi 3 bulan tak makan. Makanan yang berasap. Punya baiknya Rasulullah. Kita datang tu makan. Tu tukang masak tu siap. Nuh, saya dah tengok air oren dah buah dalam jang. Lepas mayan ni balun. Rasulullah habis ceramah, mana ada makan lagi. Kita balik rumah ni, peti air penuh makanan. Bukan kata ayam ayam mati, ayam hidup pun ada dalam peti air. Buka-buka peti air, ayam lari tepik. Punya banyaknya makanan kita. Subhanallah. Tiba-tiba tak boleh sedekah dekat orang yang datang minta derma. Tiba-tiba tak boleh sedekah. Ada orang kata, kami nak ikut sunnah. Kami nak ikut sunnah. Perjuangan kita sunnah. Eh, dah tabung tengok. Dia buat tu je tabung tu berjalan. Sunnah apa? Sunnah betul-betul lah dulu. Nabi dah nak makan dah tu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada makanan tak Rasulullah? Ada. Sila. Dia bagi dekat orang tu. Punya pentingkan orang. Tak kedekut. Kita ni kalau dah makan, nak makan, orang bagi salam macam. Assalamualaikum. Belum. Ngok-ngok makan. Dia makan dulu, lantok je lah salam-salam. Sebab tu tuan-tuan, jangan kata orang lain tak ada sunnah. Cuba tengok diri kita. Kok kita tak ada sunnah? Kita duk kata orang lain tak ada sunnah, orang lain tak ikut Nabi, orang lain tak ikut Nabi. Cuba tengok. Entah-entah kita yang tak ikut Nabi. Salam dengan orang tak benar, berjabat tangan dengan orang tak benar, jawab salam tak benar, bagi salam tak benar, bersalam tak benar, sunnah apa? Nak ikut Nabi keseluruhan dia. Setengah orang kita hanya nampak orang lain tak ikut Nabi. Kita semua yang ikut Nabi. Kita perasan kita ikut Nabi, padahal kita juga tak ikut Nabi. Contoh aja dirahmati Allah. Bila kita tengok Rasulullah, bukan setakat dengan orang tua, dengan yang sebaya, dengan kanak-kanak pun Nabi salam. Nabi usap kepala budak-budak. Nabi ambil budak-budak ni letak atas unta Nabi. Ambil budak-budak ni tak belakang Nabi. Nabi bawa jalan satu kampung, satu pusing Madinah Nabi buat. Sebab ada barakah. Mulianya Rasulullah kepada budak-budak. Mulianya Rasulullah pada orang tua. Tuan-tuan, walaupun dia Yahudi, Nabi Muhammad ziarah dia pada bila nak mati, Nabi masih ziarah dia. Walaupun Yahudi. Hari ini sesama Islam bila mati tak ziarah. Sesama Islam bila sakit tak ziarah. Sesama Islam bila kenduri tak sampai. Sedangkan Nabi Muhammad masih mengajar bapa saudara dia Abu Talib. Mengajar, mengucap lagi. Suruh mengucap lagi. Padahal Abu Talib itu seorang kafir yang menyembah berhala. Dia masih lagi ziarah dengan khadam dia yang beragama Yahudi. Mengajak kepada budak muda ni, Islamlah kamu. Islamlah kamu. Padahal budak itu Yahudi. Nabi Muhammad sedang duduk. Tiba-tiba satu mayat diusung di hadapan Rasulullah. Rasulullah bangun daripada tempat duduknya. Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, itu orang Yahudi. Mayat Yahudi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah Yahudi juga manusia? Bangun, hormat mayat. Ya tuan-tuan, kalau Nabi dengan orang Yahudi yang memusuhi Islam pun, Yahudi, Nabi Muhammad masih berbuat baik. Kenapa kita ni umat Islam? Satu taman, satu masjid, satu kampung, satu surau. Semayang sekali, puasa sekali, sambut raya sama sekali. Pergi haji tempat yang sama. Kursus haji pun tempat yang sama. Kenapa wujud perpecahan? Kenapa tidak ada berkasih sayang? Sebab itulah ucapan yang mula-mula Nabi sampai di Madinah ialah ucapan menyuruh kita berkasih sayang, bukan menyuruh kita dengan laknat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut an Samurah bin Jundub qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bil'anatillah wa la bighadabihi wa la binnar. Hadis sahih. Daripada Samurah bin Jundub telah bersabda Nabi SAW, janganlah kamu kutuk mengutuk dengan laknat Allah, dan janganlah dikutuk dengan murka Allah, dan janganlah dikutuk dengan neraka Allah.